Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita untuk membaca kitab Makarimul Akhlak. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca penjelasan dari muallif terkait tentang makna badlun nada, yaitu mencurahkan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Apakah itu berhubungan dengan harta, dengan ilmunya, kedudukan, ataukah yang lainnya? Yang mana beliau juga menyebutkan, termasuk di antaranya, memberikan maaf kepada orang lain yang telah berbuat kedzaliman ataukah berbuat keburukan terhadap dirinya. Yang mana itu termasuk dari bagian akhlak yang mulia, yang terpuji. Akan tetapi yang demikian tersebut, memberikan maaf kepada orang yang berbuat kedzaliman, keburukan, tidaklah selamanya dipuji, diperintahkan secara mutlak. Memberikan maaf yang demikian itu dianjurkan dan dipuji padanya apabila mendatangkan kebaikan dan perbaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaikinya, maka balasannya atas Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai mereka orang-orang yang berbuat kedzaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggandengkan, memberikan maaf sesuatu yang terpuji apabila berkaitan memberikan maaf tersebut mendatangkan kebaikan dan perbaikan. Adapun memberikan maaf akan tapi padanya tidak mendatangkan perbaikan, maka yang demikian bukan sesuatu yang terpuji. Seperti kalau seandainya seseorang itu memaafkan kepada orang lain yang telah berbuat kedzaliman, berbuat keburukan, kejahatan terhadap dirinya, dan dia memberikan maaf kepadanya, akan tapi dengan sebab itu justru menyebabkan orang tersebut terus-menerus di atas kedzalimannya, keburukannya, kejahatannya. Nah, maka tentunya yang semacam ini, yang lebih utama, yang lebih baik adalah untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-islah wajibun wal-afu mandub. Naam, perbaikan itu sesuatu yang wajib, sedangkan memaafkan adalah sesuatu yang mandub. Apabila dalam memaafkan tersebut terluputkan, menyebabkan hilangnya perbaikan, kebaikan, maka maknanya yang demikian itu kita mendahulukan sesuatu yang mandub dari yang wajib, dan ini tidak datang di dalam syariat ini. Yang kemudian beliau mu'allif rahimallahu ta'ala, beliau memberikan tanbih, tanbihum muhim, peringatan yang penting. Wa innani bihadhil munasabah, dan sungguhnya saya sehubungan dengan permasalahan ini, awaddu an unabbiha ala mas'alatin yaf'aluha kathirun minan nas biqasdil ihsan. Aku menginginkan untuk memberikan peringatan, tanbih kepada suatu permasalahan yang banyak di antara manusia mereka melakukannya, permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Wa ya antaqa haditsatun min shakhsin, yaitu permasalahan tersebut adalah na'am terjadi suatu insiden, kejadian, kecelakaan yang disebabkan oleh seseorang. Fayahliku bisababiha shakhsun akhar, yang dengan sebab insiden tersebut, kejadian, kecelakaan itu menyebabkan orang lain itu meninggal. Fayati awliya'ul maktul fayusqituna diyah, maka mereka, keluarga orang yang meninggal akibat insiden kecelakaan tersebut, mereka menjatuhkan, ya, memaafkan, ya, orang yang dengan sebab itu, na'am, terjadinya insiden kecelakaan sehingga menyebabkan, ya, keluarganya meninggal. Na'am, yang semestinya dia, na'am, diharuskan untuk membayar dia, maka keluarga ini menjatuhkannya. Fayusqitu dia an hadzal janil ladzi fa'ala al hadits, maka mereka, keluarga orang yang meninggal tersebut akibat insiden kecelakaan, menjatuhkan diat, mengukurkan diat atas orang yang berbuat kesalahan ini, yang dia melakukan, ya, kejadian tersebut yang dengannya terjadi kecelakaan, insiden menyebabkan orang lain meninggal. Fahal isqaltuhum lidiyah mahmudun wa yu'tabar min husnil khuluq, maka apakah mereka dengan menjatuhkan dia tersebut sesuatu yang terpuji perbuatan mereka, wa yu'tabar min husnil khuluq, dan teranggap sebagai akhlak yang mulia yang terpuji, am fi dzalika tafsil, ataukah dalam permasalahan itu ada rinciannya? Maka kata beliau rahimallahu ta'ala, fa fi dzalika tafsil, maka dalam permasalahan itu ada rinciannya. Fala budda an nata'ammal wa nufakkir fi hali hadzal jani alladhi waqa'a minhu alhadits, maka mesti kita untuk merenungi dan memfikirkan tentang kondisi orang yang berbuat kesalahan ini, yang dengan sebab dia terjadi suatu insiden kecelakaan, musibah yang menyebabkan terenggutnya nyawa orang lain. Hal huwa minan nasil ma'rufina bitahawuri wa adam mubalah. Ya, perlu dilihat, perlu diperhatikan. Apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang diketahui, ya, na'am, dalam tindakan perbuatan dia suka ngawur, tidak memikirkan terlebih dahulu apa dampak akibat dengan perbuatan yang ia lakukan. Wa adamul mubalah, tidak memiliki perhatian, peduli. Na'am. Wa hal huwa min at-tirazil ladzi yaqulu ana la ubali an adhusa shakhsan li anna diya tawfil durj wal iyad billah. Ataukah dia termasuk dari tipe model orang yang dia mengatakan saya enggak peduli, apakah saya itu akan melindas, ya, menginjak-injak dengan sebab perbuatan tersebut orang lain, ya, di anna dia tahu fidurs, karena diatnya untuk menebus itu, nah, membayar diat ada di lajinya. Nah, gampang saja, tinggal bayar diat selesai. Waliyatubillah. Nah, perlu dilihat, perlu diperhatikan bagaimana kondisi orang tersebut yang dengan sebabnya terjadi suatu insiden kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain. Apakah dia diketahui sebagai orang yang suka ngawur, ya, ugal-ugalan dalam berkendaraan, tidak peduli keselamatan orang lain, ya, atau bahkan dia termasuk dari orang yang seperti itu tadi mengatakan laubali, saya enggak peduli, ya, apakah mau menabrak ataukah melindas orang lain, sesuatu yang mudah tebusannya, diatnya ada di laci. Nah, selesai. Waliyadzubillah. Am anna rajulun haslat min hadhil haditsah ma kamal ta'aqquli wa kamal ittizan walakin Allah ta'ala qad ja'ala likulli syai'in qadar. Ataukah dia adalah orang, ya, yang dengan sebab insiden tersebut karenanya dia termasuk orang yang sempurna akalnya, terus senantiasa dia berpikir setiap kali dia hendak berbuat, bertindak. Naam. Wa kamalil ittizan, dan sempurna dalam berhati-hati. Sangat berhati-hati ketika bertindak, melakukan suatu perbuatan. Naam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan yang ketetapan takdir terhadap segala sesuatu. Sudah dia berupaya, naam, ya, berhati-hati. Nah, memperhitungkan, ya. Nah, bagaimana dia berkendaraan, sangat berhati-hati. Akan tapi Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Toh ternyata Allah takdirkan dia, nah, dengan sebabnya terjadi suatu, nah, kecelakaan, insiden yang menyebabkan merenggut nyawa orang lain. Idza kana min hadzal tirazi al-akhiri fal'afu fi haqqihi aula. Maka apabila orang tersebut, apabila dari tipe model yang terakhir ini, maka memaafkan pada orang tersebut itu lebih utama. Nah, karena dia diketahui orang yang sangat berhati-hati, ya, dalam berkendaraan misalnya, ya, tidak sembarangan, tidak ugal-ugalan. Nah, jalannya pelan, ya, tidak laju. Nah, maka yang lebih utama untuk memberikan maaf kepadanya. Walakin hatta wa in kana min hadzal tirazi muta'aqqili al-muttazini, ya, akan tapi kata beliau rahimallahu taala, meskipun dia termasuk dari tipe model orang yang semacam ini, terus dia itu memperhitungkan dalam setiap tindakan perbuatannya, berhati-hati, yajibu qabla an na'fu anhu an nanzur, wajib sebelum memberikan maaf kepadanya perlu untuk memperhatikan, ya, hal alal mayyit dainun, apakah orang yang meninggal ini punya hutang ataukah tidak. Nah, kaitannya dengan warisan, Karena diat yang semestinya dia bayar tersebut, itu yang akan mendapatkan anak dari kalangan ahli warisnya. Ya, teranggap sebagai harta warisan. Yang tentunya terkait tentang harta warisan tersebut, sebelum dibagi harus diperhatikan hak-hak yang berhubungan dengan harta warisan. Di antaranya, ya, sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka harus ya dilunasi dulu hutang-hutangnya. Nah, sehingga sebelum memaafkan, ya, nah perlu diperhatikan apakah si mayit ini punya hutang ataukah tidak. Fa in kana 'alal mayyiti daynun, maka jika ya orang yang meninggal ini memiliki hutang, fa innahu la yumkin an na'fuwa walau afauna fa inna afuna afwana la yu'tabar. Ya, maka apabila orang tersebut yang meninggal akibat kecelakaan itu, insiden tersebut, memiliki hutang, maka tidak memungkinkan untuk ya kita memaafkannya. Nah, ya, walaupun kita memaafkan, maka maaf kita tidak teranggap. Ya. Nah, wahadi masalah rubbama yaghfilu anna katsiran minan nas, dan permasalahan ini ya, na'am, seringkali terkadang banyak di antara manusia yang mereka lalai darinya. Kenapa wa nahnu naqul, kenapa kita mengatakan demikian? Ya, wa nahnu naqulu dzalik, ya, kita mengatakan demikian kenapa? Ya. Na'am, perlu kita memperhatikan apakah si mayit ini punya hutang ataukah tidak. Kalau punya hutang maka tidak memungkinkan untuk memaafkannya. Kalaupun kita memaafkan maka maaf kita tidak teranggap. Kenapa demikian? Li'annal warasah yatalaqawna al-istiqaqa li hadhi diyah minal mayit allati usiba bil hadith wala yuraddu istiqaquhum ila ba'da qada'i dain in kana al mayit madinan. Kenapa kita mengatakan yang demikian tadi? Karena mereka ahli waris mendapatkan hak mereka dari dia tersebut. Nah, dari mayit yang tertimpa musibah, insiden kecelakaan sehingga meninggal, tidaklah hak mereka itu diberikan kepada ahli waris, ya, dibagikan harta warisannya tersebut. Illa ba'da qada'i dain, kecuali kalau sudah dilunasi hutang-hutangnya. Nah, ya, maka hutang lebih didahulukan. Ya, sebelum harta warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya. Bahkan lebih didahulukan sebelum untuk menunaikan wasiatnya. Nah, sebagaimana itu adalah merupakan perkara yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan hutang, ya, na'am, terlebih dahulu sebelum menunaikan wasiatnya, dan itu menjadi kesepakatan ijma dari kalangan para ulama, ya, untuk mendahulukan hutang terlebih dahulu sebelum na'am, ya, menyampaikan ataukah menunaikan wasiat dari si mayit. Nah, disebabkan karena wasiat adalah merupakan yang sifatnya tabarruk, ya, sedekah kebaikan dari si mayit kepada orang lain, sedangkan hutang itu sesuatu yang wajib. Nah, ya, maka kita mengatakan demikian itu tadi karena mereka ahli waris tidaklah mendapatkan hak, ya, dari harta warisan tersebut, dalam hal ini dia dari si mayit. Nah, kecuali kalau sudah dilunasi hutang-hutangnya. Nah, ya. Walihada lama dzakarallahul mirats, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang warisan anak, ya, laki-laki itu na'am dua bagian dari wanita, ya, apabila anak wanita tersebut, ya, anaknya semuanya wanita perempuan lebih dari dua, maka mereka mendapatkan 2/3, na'am, dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan pembagian, ya, harta warisan disebutkan, na'am, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Nah, itu semuanya pembagian harta warisan itu setelah wasiat itu dinunaikan, yang mayit tersebut berwasiat dengannya, audain, demikian pula setelah hutang itu naam diselesaikan. Ya. Tadi kita mengatakan bahwasanya hutang itu lebih didahulukan, ya, sebelum menunaikan wasiat. Dalam keadaan di ayat ini disebutkan wasiat terlebih dahulu. Naam. Ya, dijelaskan oleh para ulama didahulukannya wasiat. Naam, dalam ayat ini, ya, dari hutang. Naam, hikmahnya wallahu taala alam suwab, bahwasanya hutang adalah sesuatu kewajiban. Wasiat adalah sifatnya tabarruk, ya. Naam, sedekah, kebaikan semata. Naam, yang terkadang seringkali tabarruk, ya. Naam, ahli waris mereka bermudah-mudahan padanya. Naam, berat untuk menunaikannya. Ya. Naam, bermudah-mudahan untuk menunaikan wasiat tersebut. Berbeda dengan sesuatu yang wajib dalam menunaikan hutang. Sehingga untuk mengingatkan agar supaya wasiat tersebut ditunaikan, maka didahulukan. Yang seringkali, ya, sesuatu yang sifatnya tabarruk, ya, dilalaikan bermudah-mudahan dari kan al warisnya, sehingga didahulukan, ya, penyebutannya. Wallahu ta'ala alam biswab. Naam. Walhasil anna min husnil khuluq, bahwasanya termasuk dari akhlak yang mulia, al-afu anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Wa hadza min babi badlin nada, dan ini termasuk dalam bab badlun nada, memberikan kebaikan kepada orang lain. Li anna badlun nada imma ata wa imma isqat, karena badlun nada itu imma dia memberi ataukah menggugurkan. Wal afu minal isqat, dan memaafkan termasuk naam jenis al isqat, menggugurkan. Nah, berkata mu'alif rahimallahu taala, tsalitsan talaqatul wajh, yang ketiga dari makna husnul khuluq, ya, talaqatul wajh. Wa talaqatul wajhi wa israquhu hina muqabalatil khalqi, yang dimaksud dengan talaqatul wajh adalah, ya, wajahnya berseri-seri, bersinar ketika bertemu dengan, ya, orang lain. Wa diddu dzalika abusul wajh, dan lawan daripada itu adalah abusul wajh, ya, wajah yang naam, ya, masam, muram, cemberut, yang tidak menunjukkan berseri-seri wajahnya. Walihadza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qa akhaka biwajhin talqin, jangan kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau, ya, meskipun engkau hanya sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, na'am, melarang umatnya untuk, ya, mereka tidak menyepelekan sedikit pun yang dari perkara kebaikan. Ya, meskipun hanya seorang itu bertemu dengan saudaranya, ya, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, dengan seseorang ketika bertemu saudaranya menampakkan wajah yang bersinar, berseri-seri. Nah, itu merupakan teranggap sebagai amalan kebaikan. Karena dengan seorang itu, nah, ya, menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu saudaranya, berarti dia telah memasukkan rasa kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan kepada hati saudaranya. Nah, dan semua apa saja, ya, ketika seorang itu masukkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan terhadap saudaranya dalam hati saudaranya, maka itu adalah merupakan perkara kebaikan. Nah, dan merupakan perbuatan ihsan kepada saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, orang-orang yang berbuat ihsan. Bahkan idkhalus surur, memasukkan rasa senang, kegembiraan, ya, ke dalam hati saudaranya, itu termasuk jenis amalan yang paling afdol, termasuk jenis amalan yang dicintai, ya, termasuk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, telah diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marfu'an, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sahih Targhib wa Tarhib. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, afdalul amal idkhalus surur 'alal mu'min. Ya. Amalan yang paling afdol diantaranya adalah memasukkan ya kebahagiaan, kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Kasauta auratahu wa asba'ta jaw'atahu au qadaita lahu hajah. Ya, engkau ya memberikan pakaian terhadap auratnya. Naam, menghilangkan, menjadikan kenyang dari kelaparannya. Engkau menunaikan ataukah memenuhi hajah kebutuhan ya orang yang beriman tersebut. Nah, afdalul a'mal termasuk dari amal yang paling afdol, memasukkan, memberikan rasa kegembiraan, kesenangan kepada saudaranya, orang yang beriman. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, na'am, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ahabun nas ilallah anfa'uhum wa habbul amali ilallahi azza wa jal sururun yudakhiluhu alal muslim aw yaksifu anhu kurbah aw yakdi anhu deynan aw tadrudu anhu jau'an. Manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ahabun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, angfa'uhum, mereka yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Wahabul a'mali ilallahi azwajal sururun yudakhiluhu al-muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kegembiraan, kebahagiaan yang dia masukkan ke dalam hati seorang muslim, aw yaksifu anhu kurbah, ataukah dia menghilangkan kesulitan, kesusahan orang muslim tersebut. Naam, ia membayarkan hutangnya. Demikian pula menghilangkan rasa lapar dari orang muslim tersebut. Naam. Maka tentunya akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, semestinya seorang muslim wa muslimah berupaya untuk mengamalkan amal yang mulia ini, memasukkan rasa kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan terhadap saudaranya. Ya. Naam, yang tentunya ya bentuknya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Dan demikian pula kondisi naam orang tersebut. Yang terkadang seorang itu ya naam memberikan rasa kebahagiaan, kesenangan terhadap saudaranya hanya sekedar dia bertanya tentang bagaimana kabar saudaranya tersebut. Ataukah dengan dia menziarahi, mengunjungi saudaranya. Ataukah memberikan hadiah kepadanya. Ataukah dia naam ya memenuhi undangan ya saudaranya meskipun dia dalam kondisi berpuasa. Nah, manakala dia berpuasa puasa sunnah misalnya, kemudian saudaranya mengundang dirinya. Naam, kemudian dia datang. Apabila dia mengetahui ya dirinya mengetahui bahwasanya saudaranya ini yang mengundang dirinya tersebut untuk hadir ke rumahnya, ya mengetahui apabila dia tidak makan ya suguhan makan yang dihidangkan kepada dirinya tidak menyebabkan sedih ataukah susah ya. Naam, maka silakan untuk melanjutkan puasanya. Tapi manakala dia melihat saudaranya tersebut ya ketika nampak kita enggak makan hidangan yang disuguhkan kepada diri kita ketika diundang, nah maka yang lebih baik adalah untuk membatalkan puasanya. Manakala itu adalah puasa yang sunnah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka para ulama, ketika seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, upayakan untuk memberikan rasa kegembiraan, kesenangan, ya kebahagiaan terhadap saudara tersebut. Ya, misalnya dengan mengucapkan, ya, mengatakan kepada saudara yang sakit ini yang dia menjenguk padanya, bahwasanya kesehatan dirimu itu jauh lebih baik. Keadaanmu ini jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ya, mereka ini lebih parah. Kamu masih mending, masih lebih baik. Nah, ya, semata-mata untuk memberikan rasa senang, ya, menghilangkan rasa kesedihan terhadap saudaranya dengan menghibur dengan ucapan-ucapan semacam tersebut. Nah, yang terkadang dengan sebab memberikan rasa ya, senang, kebahagiaan kepada orang yang sakit, membantu ya, naam proses sembuhnya penyakitnya. Nah, ya. Di mana kita mendapati seseorang ketika dalam kondisi sakit, naam ya, kemudian dihibur dengan ucapan-ucapan atau suatu perbuatan sehingga akan menumbuhkan rasa senang, kebahagiaan ya, kegembiraan dalam hatinya. Dengan sebab itu terkadang dia lupa atas penyakitnya. Ketika dia lupa terhadap penyakitnya, maka itu merupakan sebab ya, sebab untuk membantu kesembuhan dari penyakit tersebut. Berbeda dengan kondisi seseorang yang senantiasa hatinya memikirkan terhadap penyakitnya ya, itu juga menjadi sebab nah, penyakit tersebut ya, tidak sembuh-sembuh. Nah, kita bisa melihat mungkin di antara anak-anak kita terkadang mereka sakit ya, di saat mereka sakit kemudian ada teman bermain ya, kakaknya atau adiknya ataukah temannya ya, tetangganya lupa kalau dia dalam kondisi sakit. Nah, karena senang bermain dengan temannya ya, bertemu dengan temannya sehingga bermain, lupa terhadap ya, sakit yang dia alami. Nah ya, tapi ketika dia sudah berhenti dari bermain ya, temannya pulang ke rumah, nah baru kembali dia merasakan ya, sakit sehingga mengeluh kepada orang tuanya, pusing atau yang semisalnya. Itu kita dapatkan menunjukkan bahwasanya dengan seorang itu ya, tumbuh pada dirinya rasa senang, kebahagiaan ketika dalam kondisi sakit akan membantu proses kesembuhan terhadap penyakitnya. Nah, al-muhim dalam hal ini sesuatu yang dianjurkan setiap muslim wal muslimah untuk memasukkan ke dalam hati saudaranya rasa kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, termasuk diantaranya ya, dengan ya, ketika bertemu ya, saudaranya menampakkan wajah yang bersinar, berseri-seri. Nah, karena yang demikian itu akan memasukkan rasa senang terhadap hati saudaranya dalam hal ini. Nah, wallahu ta'ala alam biswab. Waqad nadzamahu ba'du syu'ara, dan sebagian mereka ahli syair membikin nadzam syair terkait tentang hal ini. Faqala bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliq wa lisanun layyin. Naam, wahai anakku, sungguhnya kebaikan sesuatu yang ringan, yang mudah ya, dengan seorang itu menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, demikian pula tutur kata yang baik, yang lembut terhadap saudaranya. Fatolaqatul wajh itu dakhilus surur 'alan nas, maka wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan saudaranya, manusia yang lainnya, akan masukkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan kepada manusia. Wa tujdzibul mawaddah wal mahabbah wa tujibu insirah as-sadri minka wa mimman yuqabiluka. Demikian pula dengan sebab itu pula akan menumbuhkan ya, kasih sayang. Demikian pula menyebabkan ya, lapang dada dirinya. Demikian pula orang yang dia bertemu dengannya. Lakin idza kunta abusan fa innan nasa yanfiruna minka. Akan tapi apabila engkau dalam kondisi menampakkan ya, muka yang masam, muram, cemberut, tidak menampakkan ya, na'am kesenangan, kegembiraan ketika bertemu dengan saudaranya, fa innan nasa yanfiruna minka, maka mereka manusia akan lari meninggalkan dirimu. Wala yansarihuna bil julusi ilaika, dan mereka tidak merasa senang untuk bermajlis, duduk ya bersamamu. Wala bitahadduts ma'aka, dan tidak mau untuk berbincang-bincang, ngobrol ya denganmu. Wa rubbama tusabu bi'adhin nafsiyah, dan terkadang engkau dengan sebab itu akan mendapatkan ya gangguan kejiwaan. Naam, tekanan jiwa ya. Naam. Wa rubbama tusabu bil marad bi maradin khatir, dan terkadang engkau akan tertimpa penyakit yang berbahaya. Wa huwa ma yusamma bil dhaghat, yang diistilahkan yang dinamakan dengan ya penyakit tekanan jiwa. Nah, dengan sebab yang demikian itu, bertemu dengan saudaranya dengan menampakkan muka yang masam, cemberut, ya, dengan semisalnya. Nah, menyebabkan manusia lari. Ya, tidak mau bermajelis, tidak mau berbincang-bincang, ngobrol dengan dirinya. Terkadang justru akan berakibat dia akan tertimpa suatu penyakit. Ya, tekanan kejiwaan waliyatu billah. Fa inna insiraha sadri wa talaqatul wajhi min anjahil aqaqir mani'ah min hadhihi min hadadda. Karena lapangnya dada, wajah yang berseri-seri yang menunjukkan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, termasuk jenis unsur-unsur obat yang sangat bermanfaat yang mencegah dari penyakit ini, penyakit tekanan jiwa. Na'am. Walihada yansahul attiba'u man ibtuliya bihadha da' an yamta'ida amma yuthiru wa yudhibuhu. Oleh karena itu, mereka para dokter menyarankan, memberikan nasihat bagi mereka orang yang terkena penyakit ini, tekanan jiwa, gangguan kejiwaan, untuk menjauhi perkara-perkara yang akan membangkitkan, mengobarkan hatinya, ya, menimbulkan kemarahan dirinya. Li'anna dzalika yazidu fi maradhi, yang demikian itu akan semakin menambah penyakitnya. Nah, wansirahu sadri wa talaqatul wajhi taqdi ala hadzal marad. Adapun dengan ya lapang dadanya, wajah yang berseri-seri, na'am, maka akan bisa ya menghilangkan penyakit ini. Wa yakunu bidzalikal insan mahbuban ilal haq, dan dengan hal itu pula ia pun akan menjadi seorang yang dicintai oleh manusia yang lainnya, kariman alaihi, orang yang mulia di sisi mereka. Hadhihiyal usulus thalath allati yaduru 'alaiha husnul khuluq fi muamalatil haq. Ini adalah merupakan tiga na'am landasan yang berputar padanya akhlak yang mulia itu dalam berhubungan dengan makhluk yang lainnya. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barakallahu Muhammad wa ala alihi wasallam.